Bismillah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa nyampai di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik insyaallah. Ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Pertemunya kita dengan bulan Ramadan yang berkesempatan bagi kita untuk melaksanakan begitu banyak amal yang dilipatgandakan pahalanya. Terkhusus amalan qiraatul Quran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan pembahasan kita ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yaitu berkaitan dengan Al-Quran dan pembelajaran Al-Quran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang keharusan dalam belajar Al-Quran itu belajar dengan sistem bertahap tadrij. Ya, jadi tidak bisa na'amurakullah fikum sekaligus. Ya. Dan bagi seorang yang belajar Al-Quran na'amurakullah fikum itu tidak bisa langsung sekaligus paham. Pertama sedikit demi sedikit na'amurakullah fikum dan ke depannya na'amurakullah fikum harapannya bisa mempelajari semua bidang ilmu Al-Quran. Baik tafsirnya, qiraahnya, na'amarakullahu fikum tafsirnya ila akhirnya, na'amarakullahu fikum. Khalifatun rahmani wa rahmakumul jami'an. Setelah itu, Imam An-Nawawi rahmahu wa ta'ala menyebutkan sebuah pasal berkaitan dengan hukum pengajaran Al-Quran. Kalau kemarin sudah dijelaskan amar tentang fadilah belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ila akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang bagaimana hukum pengajaran mengadakan ta'lim Al-Qur'an? Khalifatun rahmani wa rahmakumul jami'an wa barakallahu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala faslun pasal yang ke-9. Ta'limul muta'allim fardhu kifayah. Mengajarkan orang yang belajar misalnya na'amara mengadakan na'am ta'lim itu hukumnya fardu kifayah, kata Imam Nawawi rahimahullah. Fa'ilam yakun min man yasluhu lahu illa wahidun, kalau tidak ada orang yang pantas untuk mengajarkan Al-Quran kecuali satu orang saja, na'amara ta'ayyana alaihi, maka wajib baginya untuk mengajarkan Al-Quran, wajib ain na'amara ta'ala. Mainkan hula kesiama Abdul Yaqsul Ta'lim di Ba'lim. Kalau di sana ada beberapa orang yang, ya, bisa diadakan Ta'il Ta'lim dengan sebagiannya. Nah, ada beberapa orang yang bisa mengajarkan Amarah Pelaw itu. Wam tanah ukulhum. Ternyata mereka tidak mau semuanya. Tidak mau mengajarkan Al-Quran Amarah Pelaw. Afimu, semuanya akan berdosa. Nah, dikarenakan yang namanya fardu kifayah adalah na'amarabbalah fikum mangkoma bi man yakfi saqata'an bagi. Fardu kifayah itu sifatnya kalau ada orang yang sudah melaksanakan, ada orang yang mencukupi untuk melaksanakan itu na'amarabbalah fikum, maka na'amarabbalah fikum akan ter gugurkan na'amarakallahu fikum kewajiban itu dari yang lain. Na'amarakallahu fikum. Perbedaannya yang rahimakumullah dengan fardu ain, kalau fardu ain itu ijadul fa'il, sementara fardu kifayah ijadul fi'li. Pokoknya perbuatannya itu apa? Wujud ya sudah na'amar. Meskipun yang apa? Yang melaksanakan berapa sebagian orang saja. Nah, itu fardu kifayah. Tapi kalau na'amarakallahu fikum fardu ain itu ijadul fa'il. Ya, jadi pelakunya harus muncul. Nah, sehingga na'amarakallahu kalau fardu ain semuanya harus melaksanakannya. Kalau tidak, berdosa na'amarakallahu fikum masing-masing orangnya. Na'amarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ijadul fi'l, yaitu mengadakan perbuatan tersebut. Na'barakallahu fikum. Fa'ibidin rahmanu rahimakum jami'an. Sehingga kalau perbuatan itu terwujud meskipun hanya dengan sebagian orang yang mencukupi khalas, maka yang lainnya gugur. Tapi ikhwan fillah rahimani, kalau itu tidak terwujud na'barakallahu fikum, maka alimu kullu, semuanya akan berdosa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fa in qama bi ba'dhum saqatal haraj 'anil baqin. Kalau telah melaksanakan dengan itu, dengan pengajaran tadi, sebagian orang na'amarakallahu fikum dan mereka, maka gugurlah na'amar kewajiban atau na'am dosa itu na'am. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak dosa bagi yang lainnya. Naam warakallahu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Naam. Qal Imamul An-Nawawi rahimahullah, fa in talaba min ahadin. Ya. Apabila dia minta dari salah seorang dari mereka, wa in talaba min ahadin famtana. Nah, jika dia minta dari seorang dari kalangan mereka, yaitu orang-orang yang ahli dalam mengajarkan Al-Qur'an, famtana, kemudian dia namarakal imtana, tidak mau mengajarkannya, fa'adharul wajhaini anhu la ya'tham, maka ya, yang paling nampak dari dua pendapat yang ada, apakah dia berdosa atau tidak, maka yang paling nampak dia tidak dosa. Jadi na'amarakallahu fikum, ada berapa kasus di sini ya na'amarakallahu fikum terkait dengan pengajaran Al-Qur'an. Yang pertama, kalau yang ngajar cuma satu orang dan tidak ada yang ngajar kecuali dia, maka wajib ain bagi dia untuk mengajar. Kondisi yang kedua, na'amarakallahu fikum, kalau ada pengajar-pengajar yang mampu mengadakan pengajaran ini, na'amarakallahu fikum, kemudian dia mereka semua tidak mau mengajarkannya, maka dosa semuanya. Kalau ikhwan ibn rahmani wa rahmatullahi wa jami'an, ternyata sudah ada di sebagian dari mereka yang mengadakan pengajaran ini, kelas yang lain gugur, tidak berdosa. Yang itu ya, karena memang hukumnya adalah fardu kifayah, ikhwan ibn rahmani wa rahmatullahi. Kondisi yang ketiga, namun Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala, adalah apabila ada orang yang meminta kepada salah seorang dari ahli-ahli tadi, tolak udah sendiri. Ya, yang lain mengatakan jangan saya lah, yang lain saja. Na'amarakallahu, nggak mau dia na'amarakallahu. Maka pendapat yang nampak ikhwan rahimakumullah, dia tidak berdosa. Ya, Tuhan bin rahman wa rahimakumullah jinan. Lakinnahu yukrahu lahu dhalik, ya. Akan tapi yang semacam itu makruh bagi dia, idza lam yakun lahu udhrun, jika tidak ada udhur baginya. Ketika ditanya, diminta na'amarakallahu fikum, aku diajarin dong, ya, belajar Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an, tafsirnya apa? Ternyata dia enggak ada udhur, enggak ada apa, dia menolaknya na'amarakallahu fikum, maka makruh bagi dia. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ibn rahman wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian nah, warahmatullahi wabarakatuh, terkait dengan pembahasan. Disebutkan di sini nah, warahmatullahi wabarakatuh, oleh Syekh Abu Ummu Abdillah bintu Mubil dalam ta'liq yang ada dalam kitab saya nah, warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan, hadzal faslu fi hukm at-ta'lim, pasal ini berkaitan dengan hukum pengajaran. Wa afada rahmahu ta'ala, dan al-imam an-nawawi rahmahu ta'ala telah memberikan faedah anna ta'lim qismani, bahwasanya ta'lim ada dua. Yang pertama na'amarakallahu fikum, kata na'amarakallahu fikum mengulas apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah wajibun kifai, hukumnya wajib kifayah. Wadhalika idza kana hunaka jama'atun yakhsul ta'lim bi ba'dihim, yang demikian itu jika di sana ada beberapa orang yang bisa mengadakan ta'lim dengan sebagiannya. Ta'lim itu bisa terwujud na'amurullah dengan sebagian orang-orang tadi na'amurullah. Maka ikhwan rahman wa rahmatullahi jami'an, hukumnya wajib kifayah. Ikhwan ibn rahman wa rahmatullahi jami'an. Yang kedua, keadaan yang disebutkan oleh Nawawi sebagaimana na'amarakallahu fikum diulas sama Syekhul Mu'abdillah bintu Mubil. Yang kedua adalah wajibun aini, itu wajib ain fi haqqi man lam yasluh lahu illa wahid, pada haknya orang yang tidak pantas untuk mengajarkan Al-Qur'an kecuali satu orang. Hanya satu orang saja yang pantas mengajarkan Al-Qur'an, ternyata na'amarakallahu fikum, yeah, tidak akan terwujud pengajaran Al-Qur'an kecuali dengan dia. Maka dia mengajarkan itu hukumnya wajib bagi dia. Ikhwan ibn rahman wa rahmatullah. Belum menyebutkan wa dalil dan dalil. Adillatu tablighil ilmi wa dhammi kitmani. Dalilnya adalah dalil, dalil wajibnya menyampaikan ilmu dan ya, larangan dan celaan ya, orang yang menyebutkan ilmu. Liqauli ta'ala, yang besarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk dari Al-Qur'an, Mimba'i ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, dalam Alkitab, ulaika yal'anullahu yal'anhum la'inun, maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat pula orang-orang oleh orang-orang yang melaknat. Ini bahayanya orang yang kitmanul ilm. Sehingga kalau mengikhwan ibn rahimakumu, at-ta'lim la yahsul illa bihi, ta'lim itu tidak terwujud kecuali dengan dia, maka ya ta'ayyalahu, ya, wajib bagi dia, wajib ain bagi dia untuk mengadakan ta'lim tersebut. Fani bin Rahman wa rahmatullahi. Ini amr yang disebutkan oleh beliau. Baiklah, Fani bin Rahman, di sini ada beberapa kondisi yang sudah disebutkan tadi di atas. Fani bin Rahman wa rahmatullahi. Yang pertama, kondisi orangnya, enam, yang bisa apa mewujudkan mengadakan ta'lim cuma satu orang. Maka wajib ain bagi dia untuk apa? Untuk mengajarkan, mengadakan pengajaran Al-Quran. Ya, kondisi yang kedua, namarakallahu fikum, jika ada beberapa orang yang namarakallahu fikum mampu untuk mengajarkan Al-Quran, maka cukup sebagian saja yang mengajarkan, yang lain sudah gugur kewajiban. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila dari beberapa orang itu ada orang yang meminta agar di namarakallahu diajarkan untuk dia secara khusus, namarakallahu, ya, kemudian dia menolak, maka ini yang rajin, yang agar kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia tidak berdosa. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau dia menolaknya dengan tanpa udzur, maka ini dimakruhkan, makruh. Rinciannya, rincian hukum terkait masalah ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, faslun, pasal yang ke-10. Yustahabu lil muallim ay yakuna harisan ala ta'limihim. Disunahkan bagi muallim, bagi pengajar untuk bersemangat, ya, dalam ta'limnya, dalam mengajarnya. Mu'akhiran lidzalika ala maslahat masalihi nafsihi dunyawiyatil lati laysat bidharuriyah, yang mengedepankan hal itu atas kemaslahatan dirinya secara duniawi yang tidak ada ke apa, yang tidak apa istilahnya, laysat bidharuriyah. Artinya na'amarakallahu fikum, ketika na'amarakallahu fikum ta'limnya ini tidak menabrak dengan urusan dunia yang daruri, namun tidaknya dia bersemangat. Ya Allah. Ya, qanu rahmanu wa rahim. Wa ay yafrag qalbu, dan hendaknya dia mencurahkan seluruh hatinya di hal julusihi, ketika dia duduk mengajar. Liqra'ihim min al-asbab as-saghilah, untuk membacakan kepada mereka. Nama Allah. Ikhwan bin Rahman wa rahmatullah. Min al-asbab as-saghilati kulliha wa hiya katiratun ma'rufan ma'rufatan. Dan termasuk sebab-sebab yang menyibukkan, ya, saghilah kulliha. Ya, itu sangat banyak dan sangat dan diketahui na'amarakallahu fikum tentang itu. Na'amarakallahu fikum. Ya. Sebab-sebab masalah namar kalau dunia, masalah yang lain saya ilahir ya namar kawan bin Rahman wa rahmatullah, itu yang seringnya menyibukkan namar kalau fikum seorang muallim dari mengajarkan ilmu kawan bin Rahman wa rahmatullah. Bahkan kawan bin Rahman wa rahmatullah, ketika seorang tersibukkan dengan ilmu dari mencari ma'isyah namar kalau fikum, sebagian para ulama ikhwan rahimakumullah tidak mengapa, ya, orang yang semacam ini na'amarakallahu fikum mengambil ujrah upah dengan pengajarannya. Seperti terjadi pada, ya, Abu Nu'aim, ya. Kalau enggak salah Fadl ibn Tukain, ikhwan rahimani orang kuncinan. Ini termasuk yang dicela oleh sebagian para ulama. Tetapi Imam Ahmad na'am memberikan udzur. Gimana dia ada 11 nyawa yang dia tanggung na'amarakallahu fikum, kasih makan istrinya, anak-anak 11 orang, na'amarakallahu fikum, saya tanggung sama dia. Namarakallahu. Dan dia terkenal kemudian setiap orang yang datang kepada dia setiap hadis 1 dirham. Ya, jadi Namarakallahu datang, datang ke katibnya Namarakallahu, sekretarisnya. Ya, mau cari hadis berapa? Nah, 10. 10 dirham. Masuk Namarakallahu. Sampaikan 10 hadis. Ya. Para ulama mencela Namarakallahu, sebagian mereka mencela Namarakallahu tindakan semacamnya, tapi sebagian ulama yang lain memberikan uzur. Ketika memang ikhwan rahimakumullah, dia enggak bisa mencari ya ma'isyah karena sibuk dengan ilmu, sibuk dengan tahdits Namarakallahu. Khan bin Rahman wa mujannan. Nah. Wa yakuna harisan ala tafhimihim, hendaknya mereka para muallim, seorang muallim itu bersemangat untuk memahamkan murid-muridnya. Wa yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliku bihi, hendaknya memberikan dan memberikan kepada setiap manusia apa yang layak dengannya. Ya, khonibatin rahmani wa rahmatul muslimin. Ya, yang datang itu namarakallahu dikasih yang layak namarakallahu fiku. Fala yaksuru ala man yahtamil ikhtar. Ya. Jangan namarakallahu fikum memberikan terlalu banyak sesuatu yang seorang yang tidak mampu untuk menggotong sesuatu yang banyak. Artinya khonibatin rahmani dilihat santrinya namarakallahu fikum ketika ngajar itu ya. Wah, ini kok kelihatannya santrinya ini enggak begitu ya. Istilahnya encer lah Namarakallahu. Maka dikasih Namarakallahu fikum yang sesuai dengan kemampuan dia. Namarakallahu. Berbeda ketika melihat santri, oh makanya ini kok encer sekali ya. Kasih banyak, kok tetap itu, kok bisa menerima. Kasih lagi. Ya begitu Namarakallahu. Ya dilihat Namarakallahu, melihat santrinya Namarakallahu. Lihat orang yang belajar. Wala yaksuru liman yahtamul ziyadah, dan jangan mengurangi, jangan Namarakallahu memberikan sedikit ya terhadap orang yang mampu untuk ditambah Namarakallahu. Ya, ketika dia mampu ditambah jangan dikurangi. Wah, jangan itu, jangan banyak. Pokoknya segini saja Namarakallahu. Padahal santrinya mampu Namarakallahu fikum untuk menerima ilmu lebih banyak daripada apa yang ya kasih. Ya, panik rahmani wa rahmatullahi wa. Ya. Namarakallahu fikum. Wala yaksuru liman yahtamiru ziyadah. Wala ya'khudhum bi'atatil mahfudhat. Wala ya'khudhum, dan dia tidak menghukum Namarakallahu fikum. Disebutkan dalam ta'liqnya Namarakallahu ya'muruhum wala ya'murum bi'adatil mahfudzat, untuk mengulangi sesuatu yang dihafalkan. Jangan di, artinya mungkin ikhwan rahimakmu ya dihukumlah istilahnya untuk itu. Absah Namarakallahu bi'adatil mahfudzat. Namarakallahu al-mahfudzat. Namarakallahu hadza min jumlati adabit ta'lim ayya'murahum. Apa-apa-apa-apa Namarakallahu. Wa la yaksuru liman yahtamul ziyadah wa ya'khudhuhum bi'adatil mahfudzat. Sakabari akhir adalahnya. Namarakallahu. Ikhwan bikin rahmah. Jangan dia mengurangi untuk santri yang mampu untuk memberikan, untuk diberi tambahan ilmu, dan hendaknya dia merintahkan untuk mengulang ya sesuatu yang sudah dihafalkan. Ditanya, gitu ya Namarakallahu. Namarakallahu fikum. Wa yusni 'ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha 'alaihi fitnatun bil ijabin awwali. Dan hendaknya sang mu'alim Namarakallahu fikum memuji santrinya, yusni memuji ya santri yang bisa menghadirkan amarakallahu fikum pertanyaan saya, sama tanyakan sesuatu kok bisa menghadirkan jawabannya. Ya ikhwan rahimakum, maka puji dia, masyaallah santun khair masyaallah. Nah, amarakallahu fikum, selama tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah dengan ya munculnya namarakallahu i'jab ya bangga diri atau yang lainnya. Namarakallahu Tuhan bin Rahman wa Rahman Musi. Naam. Wa man qassara unfahu ta'nifan latifan, atau man qassara annafahu ta'nifan latifan lam yakhsha tanfir. Naam. Kalau dia tidak mampu untuk menyebutkan qassara, qasar itu na'amarakallahu, ditanya enggak bisa. Ya. Ikhwan bin Rahman wa Rahimakumullah. Annafahu ta'nifan latif, marahi secara halus. Oh, sampean kan sudah dibilang suruh merajakan, kok enggak merajak. Gimana enggak merajak tau. Ini ya. Ikhwan bin Rahman wa Rahimakumullah. Na'amarakallahu. Ta'nifan latifan lam yakhsha tanfiru. Lam yuksha tanfiruhu, selama tidak dikhawatirkan larinya santri tersebut dari majelis. Kan dimarahin tentean kan Mas. Mas itu ya. Istilahnya kontrak langsung lari dia dari majelis. Nah, wala qawfik. Akan bin Rahman wa Rahman. Wala yahsutu ahadan minhu li bara'atin tadhharu minhu. Dan hendaknya dia tidak hasad terhadap salah seorang santrinya. Na'amarakallahu fikum, dikarenakan dia mampu menguasai dan mampu na'amarakallahu fikum menguasai ilmu dari dia. Na'amarakallahu fikum. Wala yastakthiru fihi ma'an amallah, dan hendaknya dia tidak minta lebih banyak kepada santrinya sesuatu yang Allah telah berikan nikmat kepada dia. Khamit rahman wa rahmakumullah. Fa innal hasada lil ajanib haramun sadidut tahrim. Khamit rahman wa rahmakumullah. Karena hasad kepada orang lain itu haram dengan seharam-haramnya. Fa kaifa lil muta'allim, lil muta'allim allati huwa bi manzilatil walad, bagaimana dia hasad kepada orang yang belajar beradian dalam keadaan dia siang belajar ini. Na'amarakallahu fikum, orang sekedudukan seperti anak dia. Ya, kan ada yang menerima kamu ketika dia ngajar, kok santrinya itu masya barik luar biasa, dia itu bisa menguasai ilmu, bahkan ilmu yang diajarkan lebih ya melebih na'amarakallahu fikum ilmu yang sudah diajarkan kepada santri tersebut. Ya, karena mungkin santri tadi rajin ya na'amarakallahu fikum. Selain na'amarakallahu fikum dia belajar ilmu yang diajarkan oleh gurunya, dia rajin mutolaah dan sebagainya. Jangan kemudian itu iri na'amarakallahu fikum. Jangan hasad na'amarakallahu fikum. Seharusnya bagi seorang mu'alim, hendaknya dia gembira dengan melihat enam santrinya tersebut yang mencapai na'amarakallahu fikum tingkatan yang lebih melebihi dirinya. Na'amarakallahu fikum. Dan itu merupakan na'amarakallahu fikum salah satu tanda keikhlasan seseorang di dalam mengajarkan ilmu, sebagaimana yang kita sudah sebutkan pada bab-bab yang awal terkait dengan niat. Dengan niat na'amarakallahu fikum. Ikhwan bin Rahman, di bab awal itu dibahas tentang semacam apa hal-hal semacam ini. Nama Rasulullah. Ikhwan bin Rahman orang mukminnya. Ya, kalau sama orang lain saja kalian hasad itu enggak boleh. Bagaimana dengan orang yang belajar sama antum? Ya, yang orang yang belajar sama antum, murid antum itu kedudukannya seperti anak antum sendiri. Nama Rasulullah. Kata yang menawi itu. Ikhwan bin Rahman. Wa ya'udu min fadilati ila ma'alim, yang ya keutamaan yang diperoleh oleh santri tersebut, murid tersebut, itu akan kembali kepada mu'alimnya. fil akhir, di akhirat. Wa tsawab al jazil, berupa na'amarakallahu fikum, pahala yang sangat besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa fid dunya atsana'ul jamil, dan di dunia ya pujian yang bagus akan diperoleh oleh guru-gurunya. Oh, pantas santrinya si fulan. Kan gitu ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini na'amarakallahu fikum ya, hal yang perlu diperhatikan bagi apa? Muallim, orang-orang yang mengajarkan. Dan ini khutrah maku berlaku semuanya na'amarakallahu fikum untuk setiap pengajaran. Pengajaran ilmu apa saja na'amarakallahu fikum, terlebih Al-Qur'an na'amarakallahu fikum. Ya khani bikin rahmani wa rahmukum jinnah. Nah, disebutkan di sini oleh Asyikh wa Abdillah bintu Mukbil, kata beliau na'amarakallahu fikum, hadza min jumlati adab at-ta'lim, ini merupakan sejumlah adab-adab belajar. Ayya'murul mu'ayya'murahum al-muallimu bi'adatil mahfuzat ma bainal hin wal akhir. Khana bin rahimakum, yaitu memerintahkan seorang muallim memerintahkan santrinya untuk mengulangi faedah-faedah yang telah dihafalkan ya, yang lalu maupun yang terakhir. Fa inna hadza ya yushidul himam wa yuqawwiha, dikarenakan yang semacam itu bisa mengasah semangat dan bisa memperkuat na'amarakallahu semangat. Wa yunshidwa, dan bisa memberikan ya motivasi kesemangatan bagi santri. Alal muraji'ati wal inayah, untuk na'amarakallahu muraji'at dan memperhatikan pelajarannya. Kalau enggak gitu sate na'amarakallahu, kalau enggak ditanya misalnya na'amarakallahu. Ikhwan bin Rahman wa Rahman. Naam. Wa min asbabil irtisakhil ma'lumat fi dhihni, dan thariqah ini, cara ini na'amarakallahu fikum, itu na'amarakallahu fikum merupakan sebab rusuhnya, kokohnya ilmu yang ia telah ketahui. Ikhwan bin Rahman wa Rahman. Ketika ditanya misalnya na'amarakallahu fikum, maka ini na'amarakallahu fikum termasuk sebab ya ilmu itu akan menjadi rasih, akan menjadi kokoh na'amarakallahu fikum. Ya, sehingga na'amarakallahu ini termasuk thariqah dalam belajaran. Ya, yang bagus, yang sering kita jumpai, ya. Ikhwan bin Rahman wa Rahman. Mujumlah. Naam. Demikian pula na'amarakallahu fikum. Naam, memuji santri ketika apa? Ketika na'amarakallahu fikum bisa menjawab atau bisa na'amarakallahu fikum menghadirkan maklumat yang telah ia hafalkan misalnya na'amar. Ia pelajari. Yang semacam ini rahmani wa rahmakumullah merupakan kebiasaannya nam salaf. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, kama asna ya sallallahu alaihi wasallam ala adatin kabir min sahabah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji ya sejumlah besar dari kalangan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, Abu Ubaidah wa ghairihi. Ikhwan bin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan qudwah, contoh na'amarakallahu fikum bagi seorang muallim. Hendaknya na'amarakallahu fikum tidak pelit dalam memberikan pujian kepada santri yang berprestasi. Tapi itu dikait oleh Imam Nawawi tadi ya, rahimani wa rahimakum, selama tidak dikhawatirkan na'amarakallahu fikum ya muncul ujub dan lain sebagainya. Yang semacam itu justru akan na'amarakallahu fikum membahayakan diri si santri itu sendiri. Na'amarakallahu. Ya, kalau di na'amarakallahu fikum diindikasikan terjadinya seperti itu, maka jangan gitu. Jangan dipuji. Dibiarkan saja, didiamkan saja. Tapi kalau pujian sampean, pujian seorang muallim, itu akan justru memberi motivasi kepada santri. Asik na'amarakallahu. Ya. Ini terkhusus ketika ngajarkan ke anak-anak ya, na'amarakallahu. Ya, anak-anak yang usia 10 ke bawah atau 10 ke atas belum balik lamar atau wafir. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika anak mampu, ayo baca ini. Masya Allah, bisa. Masya Allah, bagus sekali. Hafalkan ini. Masya Allah, biasa. Namarku, tinggalkan ya. Nah. Itu akan semakin membuat dia semangat. Namarku. Kan ibu terhimpun. Nah, dan juga tidak luput namarakulafikum bagi mereka yang sudah dewasa. Namarakulafikum. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sebagian besar dari sahabat-sahabatnya, di mana Rasulullah SAW mujinya, ya. Seperti namarakallahu fikum Zubair bin Al-Awwam dipuji oleh Rasulullah SAW, hawari hadil umma. Namarakallahu fikum. Demikian pula namarakallahu Abu Bakar ketika tanya, siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Ya. Tanya Aisyah. Dari kalangan laki-laki, Abu Bakar, namarakallahu fikum. Puji nama, dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, demikian yang kuat terima nama. Sehingga jangan pelit nama rakun. Kalau memang itu ada maslahatnya, ya, untuk uji, ya, sambil-sambil. Yang berprestasi, nama rakun wafiq. Kalau lebih cinta rahmat ya Allah, nama kemuliaan, rakun wafiq. Selanjutnya. Qal Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala faslun. Fayuqaddimu fi ta'limihim idza zdahamu al-awwal fal-awwal. Maka hendaknya dia mengedepankan untuk mengajari mereka apabila mereka berdesak-desakan. Datang banyak nama, maka mengedepankan yang awal kemudian yang setelah. Nawaratulah. Hanifin rahmani warahmatullahi wabarakatuh. Fa'in radiyal awwalu bitakdimi ghairihi qaddamah. Kalau yang awal tadi ridho, ya, untuk didahului oleh yang lainnya, maka tidak apa-apa. Ya, aku didahulukan. Nawaratulah. Hanifin rahmani warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namarakallahu fikum. Kalau pada majlisnya nam salaf seperti itu, seperti dalam majlisnya Ibnu Abbas ya. Itu orang itu silih berganti namar. Di mana yang namanya Ibnu Abbas diceritakan oleh para ulama itu namarakallahu fikum bahrul ulum, lautan ilmu, segala bidang ilmu ada pada dia. Jadi mereka yang datang kepada beliau itu ada yang mencari ya ilmu tentang bahasa, ada yang mencari ilmu tentang syair, ada yang mencari ilmu tentang apa? Tentang apa? Hadis, fikih, tafsir, ila akhirin amarakallahu fikum. Ya. Yang majelisnya kemudian diceritakan oleh para ulama, itu amarakallahu fikum silih berganti. Ya, sekarang amarakul majlisnya, amarakul fikum majlisnya fikih. Berarti orang yang nyari fikih sih. Masuk rumahnya sama. Di rumahnya itu amarakul. Kan bintun rahman wa rahmatul mujiman. Nah. Kemudian amarakul fikum setelah ini selesai. Mungkin majlis apa lagi amarakul bahasa. Yang itu amarakul fikum. Yang ingin mencari tentang faedah-faedah bahasa. Masuk semuanya amarakul. Kemudian seterusnya. Kan bintun rahman wa rahmatul mujiman. Ya, dan dikisahkan yang mirip dengan majlis seperti ini itu majlisnya Syekh As-Singkiti. Ya, beliau namarakallahu termasuk ulama namarakallahu fikum yang mumpuni dalam berbagai macam bidang ilmu agama. Namarakallahu. Di majlisnya tuh rumahnya nggak pernah kosong lah, orang silih berganti masuk. Nah. Kondisinya semacam ini misalnya rahimakmu kalau harus dikedepankan, harus diurutkan, maka yang pertama kali itulah yang harus didahului. Kecuali kalau namarakallahu fikum yang pertama tadi rela ya, untuk didahului oleh yang terakhir. Namarqalah. Enggak apa-apa. Yang lainnya namarqalah. Maka tidak mengapa. Maka seorang mu'alim namarqalah bisa melakukan. Kalau enggak namarqalah, maka hukum awalnya yang awal itulah yang pertama diajarkan, baru yang berikutnya. Akan bin Rahman wa Rahman. Wa qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa yanbaghi ay yuzhira lahumul bashar talaqatal wajhi, dan siyukianya bagi seorang alim untuk menampakkan kepada manusia ya kegembiraannya kepada santrinya, kegembiraannya dan wajah yang sumringah. Namarqalah. Ya. Wa yatafaqqatu ahwalahum, dan merasa kehilangan dengan kondisi mereka. Misalnya ada santrinya namarqalah fikum ya. Banyak. Biasa datang namarqalah. Kok suatu ketika namarqalah santrinya enggak datang? Namarqalah seorang muallim hendaknya merasa kehilangan. Loh, mana santrinya kok enggak datang? Ya, ada apa? Ya, tanya tentang apa? Wa yas'al amman ghafa anhum, dan bertanya tentang orang yang tidak hadir dari kalangan santrinya. Ditanyakan, kenapa enggak hadir? Ada masalah apa? Ya, gitu. Khalimatun rahman wa mujallal. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Ma'abdillah untuk mukbil, hadal fusul fi hukukil muta'allim alal mu'allim. يقول وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاه بوجه طلق. فهذا الحديث يدل على أن طلاقة الوجه عند اللقاء من مكارم الأخلاق. أخواني بالرحمن والرحمن جميعا campur. Nah, siokianya namorok untuk menampakkan kepada santri-santrinya kegembiraan dan wajah yang sumringah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Alaihi Wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit. Meskipun engkau berjumpa dengan temanmu, dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, yang berseri-seri. Fahadal hadis, maka hadis ini yatullu ala anna talaqatal wajhi, menunjukkan bahwasanya wajah yang berseri-seri indal liqa ketika bertemu itu mimma karimil akhlaq, termasuk namaraka bagian dari akhlak yang mulia. Qul bi rahman wa rahmatullah. Wa qulu wa tafaqqat ahwalahum kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'al an ahwali sahabati. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang kondisi sahabat-sahabatnya. Kama sa'ala Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf lamma ra'a alaihi athara sufratin. Ya, sebagaimana namaraqlah beliau bertanya kepada Abdurrahman ibn Auf ketika dia melihat namaraqlah fikum ya bekas-bekas sufrah. Wa yas'alu Ka'ab ibn Ujrah, dan bertanya kepada Ka'ab ibn Ujrah wa qalahu ya ayu'dika hawamuka ya, dan beliau bertanya kepada Ka'ab ibn Ujrah apakah telah mengganggumu namarakallahu fikum hawamuka ya, hawam yaitu namarakallahu fikum binatang ternaknya ternaknya. Wa kana yas'alu amman ghafa minhum, dan Rasulullah SAW juga bertanya tentang orang yang ya tidak hadir dari kalangan para sahabat. Kan biasa na'amaraqallahu fikum belum bikin na'am sebuah majlis yang dihadiri oleh para sahabat. Ketika na'amaraqallahu fikum ada yang tidak hadir, ditanya na'amaraqallahu. Wa qad yassarallahu min fadlihi jumlatan thayyibatan dzakarta fi sahih musnad ya min sama'il Muhammadiyah na'amaraqallahu. Dan ikhwan bin rahmani wa rahmatullah, Allah telah mudahkan na'amaraqallahu fikum untuk menyebutkan fadilah-fadilahnya na'amaraqallahu fikum sebagaimana yang kita sebutkan di dalam Sahih Musnad min Sama'il Muhammadiyah. Ikhwan fillah tentang al-mimah wa rahmani wa rahmatu jami'an, bahwasanya akhlak ini namarakallahu fikum ya wala qatul wajh indal liqa wa yatafaqqadu akhwal ya, ini termasuk akhlak yang mulia namarakallahu fikum, yang bagi seorang muallim hendaknya itu diterapkan namarakallahu wa yasalu amman ghaba anhum ya, dan dia bertanya tentang orang yang tidak hadir. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana dalam syarah Fuqad di Madal Majmu', hadza thayyibun, kata beliau, ini adalah sesuatu yang baik. Lakin lam yaqul wa yu'adzibu man ghaba anhum. Naam. Wa hadza amrun la budda minhu. Id mal fa'idah min ayat tafakkur man ghaba wa la yas'al an hali. Hal ghaba li udrin aw bi ghairi udrin. Wa li alla hadza ya'ti insyaallah fi atabul muallim hatta yakuna hunaka adlun bainal muallim wal ta'lim. Ikhwan bin rahmani wa rahmatullah. Naam. Akan tapi ikhwan rahimakumullah, lam iyabah lam yakul, artinya am atau bisa mungkin apa istilahnya amarokloh, jaga sekedar amarokloh kehilangan itu saja amarokloh itu, tapi amarokloh fikum yu'addu man ghaba anhum, harus dikasih pelajaran amarokloh ya, kata Syekh Utsaimin amarokloh fikum harus dikasih pelajaran orang yang tidak hadir itu ya. Kata beliau, hadza amrun la budda min, ini harus amarokloh fikum. Dikarenakan apa faedahnya hanya sekedar bertanya kehilangan amarakallahu fikum dari orang yang tidak hadir ya, dan tidak bertanya tentang keadaannya, apakah dia tidak hadir itu karena udzur atau tidak karena udzur amarakallahu, karena udzur bisa dimaafkan kan itu, kalau tidak hadir karena tidak tanpa udzur, nah ini amarakallahu fikum harus dikasih konsekuensi supaya apa, supaya dia amarakallahu fikum, santri ini amarakallahu fikum memperhatikan amarakallahu fikum kemuliaan majlis ilmu, dan dia bisa na'amarakallahu fikum bisa na'amarakallahu fikum semangat lagi na'amarakallahu kan ibn rahman wa rahmatullah, demikian na'amarakallahu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala faslun, wa la yamtani' min ta'limi ahadin li ghairi li qawlihi ghayru ama ghayra sahih niyyah, dan jangan engkau melarang atau menghalangi untuk mengajarkan seorang karena namar niatnya yang kurang bagus. Namarakallah, mungkin ikhwan rahimakumullah, dia mungkin amarakallahu ketika datang kepada kita untuk taklim tuh niatnya macam-macam kan gitu ya. Namarakallahu, ada yang niatnya sekedar ingin cari apa, ingin ngisi waktu lah. Ini kan niatnya enggak itu, enggak seharusnya seperti itu. Niatnya harus betul-betul amarakallahu, kalau memang sungguh-sungguh dia ingin belajar kan gitu ya. Namarakallahu. Nah, seorang muallim jangan sampai namarakallahu itu menghalangi seorang dari belajar dari dia. Nah, gara-gara na'amarakallahu fikum dia memiliki niatan yang enggak bagus. Na'amarakallahu. Ya enggak sahih kata-kata yang melawan. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu, sungguh telah berkata Sufyan ats-Tsauri, mungkin pula yang lainnya. Na'amarakallahu fikum, talakum lil ilmi niyatun. Ya, mencarinya dia untuk sebuah ilmu itu sudah niat lah, sudah na'amarakallahu fikum. Ikhwan indah makmum, na'amarakallahu fikum. Pokoknya sudah bagus lah, kalau sudah mau datang ke majelis ilmu sudah bagus lah, na'amarakallahu fikum. Entah nanti na'amarakallahu niatnya macam-macam, pasti na'amarakallahu fikum. Ya, kenapa? Seiring, bisa sih na'am seiring dengan dia belajar, tahu al-haq itu ya namaraku. Dia akan perbaiki niatnya namaraku. Nah itu terjadi namaraku di kalangan salaf. Iya namaraku. Awal belajarnya itu niatnya macam-macam namaraku. Setelah dia belajar mengetahui ilmu, akhirnya dia menjadikan niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qani bin Rahman wa Muhammad. Dijelaskan di sini, la yamtani li'anna al-ilma yahdibu wa yu'adib wa yuslihul akhlaq. Jangan kamu halangi na'amarakallahu fikum orang yang niatnya semacam. Karena kalau dia betul-betul mau menuntut ilmu, ilmu itu na'amarakallahu yang akan mendidiknya, na'amarakallahu fikum, yang akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Na'amarakallahu fikum. Wa yusahhu niyat, dan ilmu itulah yang akan menjadikan niatnya jadi bagus. Ya, kenapa nih? Apa enggak punya ilmu tadi namar? Karena belum punya ilmu tadi niatnya jadi apa? Macam-macam. Ketika sudah belajar ilmu, tahu ilmu, ya. Dia akan mengarahkan niatnya menjadi apa? Niat yang baik, ya seyogianya dia berniat ketika belajar tadi namar. Wa yaqudu ila kulli khairin, dan ilmu itu bisa menunjukkan kepada segala apa kebaikan amarakallah. Ya. Fal ilmu qad yajurru ila islahi niyyah, maka ilmu itu bisa mengarah, terkadang bisa mengarahkan untuk memperbaiki niat. Namarakallah. Sehingga ketika nama kita dapati seperti itu namarakallah fikum, ya sudah sabar terus apa dikasih ilmu namarakallah nasihat namarakallah fikum. Ya, kemudian dan seiring ilmu yang tersampaikan kepadanya, maka akan apa? Akan lurus dan baik niatnya. Akan bin Rahman wa Rahmatullah. Naam. Wa qalu, dan mereka para ulama mengatakan, talabnal ilma li ghairillah. Dulu kami menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa aba an yakuna illallah illa lillah. Ternyata ya, ilmu itu enggak, sehingga harus na'amarakallahu fikum diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Na'amarakallahu. Ya, ketika dia belajar kok saya kok enggak tahu. Kan dia koreksi, apa ya? Kok menyebabkan saya enggak bisa-bisa ya? Diajarkan ini kok ya buntu, ini buntu. Akhirnya na'amarakallahu dia koreksi, kok ternyata niatnya harus diperbaiki. Sehingga mau tidak mau dia akan perbaiki niat. Ma'nau, ya. Karena akibatuhu ansara lillahi ta'ala. Ya, maknanya akhirnya ya, niatnya itu akan menjadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya. Ya, tadinya namarakallahu fikum ya, dia menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ilmu itu enggan untuk mampir sama dia namarakallahu. Sampai dia namarakallahu fikum niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang diinginkan. Wallahu a'lam. Wa khana bi Muhammad wa lahum mujma'an. Sampai jam berapa? Seberapa? Masih itu. Masih berapa menit lagi? Cukup. Ya. Nanti bi hadzal qadar na'amarakallahu fikum al-afu. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, namarakallahu fikum, sampaikan maaf yang sebesar-besarnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan adab-adab ini, namarakallahu fikum, terkhusus bagi mereka yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muallim, namarakallahu fikum, menerapkan adab-adab yang ada. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.